wa amsalatiha. Masya Allah. Adad, jumlah. Adad kan bilangan. Bilangan itu jumlah. Al-marfu'at, jumlah kata-kata yang diropak, isim-isim diropak. Wa amsalatuha beserta apa? Contoh-contohnya. Ini boleh akan uraikan dulu secara umum di matan ini, kemudian nanti akan dirinci satu-satu. Boleh akan sebutkan dulu yang marfuat secara umum, setelah itu nanti boleh akan rinci apa? Satu-satu. Qala boleh berkata, babu marfuatil asma. Bab marfuatil asma. Saya artikan isim-isim yang diropa. Karena al-asma itu sebenarnya naibul fa'il. Paham enggak? Maka dia diterjemahkan duluan. Nanti antum akan tahu setelah pelajari mutamimah. Di mutamimah nanti baru kita tahu itu. Paham insyaallah kan? Iya. Jadi babu marfu'atil asma. Bab isim-isim yang diropa. Al marfu'atu sab'ah. Isim-isim yang diropa itu ada 7. Isim-isim yang diropa itu ada berapa? 7. Wahia dan dia adalah al-fa'il wal maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu wal mubtada'u wa khabaruhu wasmu kana wa akhwatiha wa khabaru inna wa akhwatiha wa tawabi lil marfu wa huwa arba'atu asya annatu wal aqfu wa tawkidu wal badalu. Beliau di sini di bab marfuat langsung dia bahas itu tawabi juga. Maka dia bilang 7. Tidak ada isimnya lana filil jins karena belum masukkan di isim-isim yang dinasab. Padahal seharusnya dia masuk di sini. Paham enggak? Jadi ada beberapa yang dikatakan oleh ulama bahasa bahwa di sini belum kadang pembahasannya apa? Masuk di sebagian yang lain. Nah, seperti nanti di bab nasubat juga, bab di sini juga bab marfuat ini dia masukkan juga pembahasan dhonna padahal tidak ada yang marfu. Dhonna dan saudara-saudaranya padahal tidak ada yang marfu. Jadi ada beberapa yang belum masukkan padahal tidak masuk. Terus kadang memang masuk tapi seharusnya belum dimasukkan. Paham? Seperti tawabi ini kan seharusnya apa? Belum dimasukkan karena dia ikut marfu, ikut masuk. Ikut apa? Majrur. Seharusnya dia di mana? Di belakang. Paham? Tapi belum masukkan. Makanya nanti di mutamimah baru diatur susunannya. Di mutamimah, mutamimah kan penyempurna matan jurumiyah. Semua ada di matan jurumiyah, ada di mutamimah. Cuman dia ubah susunannya. Sudah diatur. Paham enggak? Jadi di sana nanti baru sesuai ya, Pak? Susunannya di sana. Jadi sekarang kata belum marfu'atul asma. Ada yang marfu isim, yang marfu itu sab'ah, ada 7. Dia adalah fa'il. 1. Maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Dipahami? Maf'ul yang tidak disebutkan apa? Fa'ilnya. Kita kenal dengan apa? Naibul fa'il. Paham? Belum namakan maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Karena memang begitu. Kan asalnya maf'ul itu naibul fa'il. Misalnya, doroba zaidun kalban. Setelah itu antum rubah. Duriba kalban. Duriba zaidun. Kan hilang fa'il. Iya, hilang fa'il. Kan? Doroba zaidun kalban. Kalban kan maf'ul? Bi. Ya, hilang zaid. Fi'ilnya diubah. Jadi apa? Duriba kalban. Jadi ini yang dibilang maf'ul yang tidak disebutkan apanya? Fa'ilnya. Sudah paham itu? Maf'ul tidak disebutkan fa'ilnya. Hilang fa'ilnya, akhirnya dia menggantikan apanya? Menggantikan kedudukannya. Namanya maf'ul yang tidak ada fa'ilnya. Kalau nama di sini? Paham? Nama yang ma'ruf adalah naibul fa'il. Itu paling pendek, paling ringkas. Ya, naib fa'il. Pengganti dari fa'il. Ya. Wal mubtada. Yang ketiga isim marfu adalah mubtada. Terkenal ini. Wa khabaru sekaligus dengan khabarnya. Karena mubtada dan khabar hukumnya apa? Marfu. Dua-duanya. Jadi yang keempat, ketiga adalah mubtada, dan keempat khobar. Kelima ismu kana, isimnya kana. Wa akhwatiha, dan saudari-saudarinya. Tahu lah, isim kana. Kenapa khobarnya? Mansub. Yang marfu kan hanya apanya? Isimnya. Wa khobaru inna wa akhwatiha. Khobar inna dan saudari-saudarinya juga. Ini marfu. Kalau isimnya apa dia? Mansub. Tidak masuk. Itu yang keenam. Ini yang ketujuh, at-tawabi. Seharusnya yang ketujuh, isim khobar la nabilil jins. Paham gak? Tapi boleh langsung. Yang ketujuh apa? Tawabi. Karena la nafil jins belum masukkan di mansub. Paham? Iya, ada pertukaran di sini. Nanti seharusnya dhonna masuk di bab mansub, dia malah masukkan di bab apa? Marfu. Paham ini? Nanti kita akan datang. Tidak disinggung di matan, karena memang dia bukan marfu. Cuman ada di rincian nanti. Tawabi. Wahu arba'ah. Ya, tawabi itu dimanapun pembahasannya, di kitab bahasa manapun, yang anda pelajari yang penting nahwu, maka pasti namanya tawabi itu ada berapa? Empat. Dari kitab dasar sampai di atas sama. Dia ada empat. Asya arba'atu, empat perkara. Ya, ada empat perkara. Walaupun nanti insya Allah juga ada menjadikannya lima ya. Iya, walaupun. Tapi nanti. An-natu, satu na'at. Sudah kita ambil. Atok, sudah juga. Taukid, sudah. Badan, sudah. Paham ya? Ini yang kita akan bahas selama membahas marfu. Aku laku katakan. Yakunul ismu marfu'an fi sab'ati mawadi'ah. Isim menjadi marfu pada tujuh tempat. Dia akan contohkan dulu secara umum ya. Ya, akan lewat nanti pengertiannya. Awaluhal fa'il, yang pertama fa'il, nah contoh Zaidun min qaulika, contohnya Zaid dari ucapan antum, koma Zaidun. Mana fa'il? Zaidun. Asani naibul fa'ili, yang kedua ada namanya naibul fa'ili. Wahu alladhi sammahul musannif al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'ilu. Dialah yang dinamakan oleh penulis. Wahu, dan dia, alladhi yang sammahu, yang dinamakan al-mu'allif oleh penulis, al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'ilu. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Nahu Zaidun min qaulika, contohnya Zaid dalam ucapan antum, duriba Zaidun. Mana ibul fa'il? Mana ibul fa'il? Zaidun. Wayudrobu Zaidun. Mana ibul fa'il? Sama Zaidun. Cuman pertama contohnya untuk fi'il madhi majhul, yang kedua contoh untuk fi'il mudhari majhul. Atsalit wa rabi, yang ketiga dan keempat dari isim marfu adalah al-mubtada wal khobar. Langsung mubtada dan khobar. Nah, contoh Zaidun qa'imun. Mana mubtada? Mana khobar? Al-khamis ismu kana au ihda akhwatiha, isimnya kana atau salah satu dari saudari-saudarinya. Nah, asy-syaikhu wal bardu. Contoh kata asy-syaikh dan al-bardu, min qaulika, dalam ucapan kamu. Min qaulika, dari ucapan kamu. Kana syaikhu syaban. Mana dia? Syaikhu. Wa asbahal bardu syadidan. Mana isimnya? Al-bardu. Paham ini insyaallah? Alhamdulillah. As-sadis, yang keenam dari isim marfu adalah khobar inna au ihda akhwatiha, khobarnya inna atau salah satu dari saudari-saudarinya. Nah, contohnya qaimun wa asadun, contoh kata qaimun dan asadun, min qaulika, dari ucapan antum, inna zaidan qaimun. Mana isimnya? Mana isimnya? Isimnya, isimnya. Zaidan. Hah? Isimnya Zaidan. Mana khobarnya? Baru. Wa ka'anna Zaidan asadun. Mana khobarnya? Asadun. Hah? Asadun. Konsentrasi. Asabi, yang ketujuh, at-tabi lil marfu, yang ikut dari marfu. Termasuk isim marfu yang ikut marfu. Ya, yang ikut marfu. Wah, arba'atasya, ada empat itu yang ikut marfu. Al-awwal an-na'at. Pertama na'at. sudah dikenal ini naat, nanti akan diuraikan oleh penulis lagi, dan ada tambahannya daripada sebelumnya, daripada di mana? Di miftah dulu ada tambahannya di sini nanti insyaallah. Nah, al-fadilu min qaulika, contohnya al-fadilu dari ucapan antum, al-fadilu dari ucapan antum, ja'a Zaidun al-fadilu. Mana na'at? Al-fadilu. Asani al-atof. Yang kedua termasuk isim marfu adalah atof. Langsung belum bagi dua. Dulu yang kita tahu atof itu adalah yang jatuh setelah waw. Di sini sudah ada tambahan. Walaupun sebenarnya bisa dirobadah, tapi mereka juga masukkan dengan atop, tapi namanya atopnya lain. Paham? Nah, ini tambahan nanti dipelajari sini, alhamdulillah. Maka kata bul, wahu nau'an. Atop itu ada dua. Bagi pemula hanya kenal satu. Kalau kita pemula, yang kita kenal atop itu berapa? Satu saja. Tapi kalau kita belajar di atas, atop ada dua. Atop ada dua. Pemula tidak dikasih, karena memang dia bisa dirob dengan yang mudah. Bisa dirob sebagai badan nanti. Lihat ya, dia ada dua, ada namanya atop nasak. Atop nasak inilah yang pakai huruf atop. Atop nasak inilah yang dipakai apa? Ini yang kita kenal. Atop yang diantara oleh huruf A, atop. Namanya atop nasak. Namanya atop apa? Atop nasak. Contoh, nahu amrun. Contoh amrun min qaulika, ja'a Zaidun wa amrun. Lihat itu. Ja'a Zaidun wa amrun. Amrun ini namanya atof. Atof apa namanya ini? Kalau antum lihat pakai huruf atof, maka namanya atof nasak. Atof apa? Nasak. Yang kedua ada namanya atfu bayan. Atof juga, tapi bayan. Sebenarnya dia sebagai penjelas. Tidak pakai huruf atof. Dia tidak pakai apa huruf? Atof. Contoh, nah hadidun min qaulika. Contohnya hadidun dari ucapan antum. Hada khotamun hadidun. Kalau dibaca hadidun, kan nanti bisa dibaca khotamu hadidin. Yang majrur ditakdirkan apa? Min. Paham? Biasanya dibanyak dalam kitab hadidin. Khotamu hadidin. Kalau itu langsung, berarti dia mudhofun ilaih. Tapi antum perlu ingat, bagaimana kalau ada orang baca rofa? Sebagaimana nanti antum akan datang juga tiga bacaannya ini hadid. Hadid. Bisa. Khotamu hadidin. Yang kita sudah kenal. Mudhofun ilaih. Takdir makna. Min. Bisa dibaca. Khotamu hadidun. Ini. Atau bayan. Ini cincin. Yaitu dari besi. Dia penjelasan. Dipahami? Datang menjelaskan apa? Cincin. Kalau antum jadikan begitu, datang untuk menjelaskan cincin, maka dia jadinya atop bayan. Kalau antum baca rofa, khotamu, khotamun hadidun. Atop bayan namanya. Karena dia datang untuk apa? Menjelaskan. Bisa antum baca nasab. Antum baca, khotamun hada khotamun hadidan. Sebagai apa? Tamyiz. Bisa, kan dia datang menjelaskan. Ini cincin, samar? Samar, orang bilang ini cincin, samar? Samar enggak? Langsung datang, hadidan. Dan sebagai apa itu? Tamis, karena datang menjelaskan kata yang samar. Sudah paham enggak ini? Paham enggak ini? Ah ini, ah yang perlu antum lihat, yang perlu antum ingat, bacaannya. Kebanyakannya dia baca hadidin. Langsung antum bilang mudah pun, ilai, cuma suatu saat kalau ada yang baca hadidun, antum katakan sebagai apa? Apa jawabannya hadidun? Atau bayan. Itu antum. Paham? Atau bayan sama tamyiz mirip. Karena sama-sama datang menjelaskan. Cuma bedanya apa? Ya kalau atau bayan ikut sebelumnya. Kalau tamyiz harus masuk. Itu saja. Jadi kalau dibaca khotamun hadidan pasti tamyiz. Tak? Khotamun hadidun atau bayan. Kan tidak mungkin tamis. Yang mana maknanya sama dengan tamis. Paham? Itu lebih bilang bayan. Tahu bayan? Tahu bayan? Menjelaskan. Tak? Ya. Atau ikut sebelumnya. Atau artinya ikut sebelum. Kan makna atau itu kan yang dilipat setelah lipatan. Paham makna atau? Atop itu yang dilipat setelah dilipat. Itu namanya atop. Diikutkan lipatan sebelumnya. Paham gak? Nah, tapi sebagai apa di sini? Penjelasan. Paham ini? Ini yang baru. Ini yang baru. Ya. Al-Thalit yang ketiga. Kalau yang ini biasa. Atop saja nanti yang ada perubahannya. Sama naat nanti insya Allah. Al-Thalit at-Taukid. Yang ketiga Taukid. Wa nau'an aidok. Dia ada dua jenis juga. Tadi ini gampang dah. Yang sudah anak kasih sebelumnya. Kalau yang tadi itu sengaja saya tidak kasih di Miftah karena agak sulit. Paham enggak? Nanti banyak pikirannya. Iya. Wahono'an aidot ada namanya Taukid Labdi. Taukid Labdi gampang dah. Dengan mengulang apa? Lafaz. Nah Zaid Usani. Min Kaulika. Contohnya Zaid yang kedua dari ucapan kamu. Contohnya Zaid yang kedua dari ucapan kamu. Ja'a Zaidun Zaidun. Zaidun yang kedua itu apa? Taukid. Wa taukid ma'nawi. Ada namanya taukid ma'nawi. Ini dengan lafaz tertentu. Ya, seperti nafs ain. Yang sudah lewat. Nah, nafsuhu min kaulika. Contohnya nafsuhu dari ucapan antum. Ja'a Zaidun nafsuhu. Ja'a Zaidun nafsuhu. Jelas ini? Jelas ini alhamdulillah. Arabi yang keempat dari tawabi adalah al-badal. Badal tentunya di sana banyak jenisnya kan? Ada badal kul min kul, ba'd min kul. Ya, istimal. Ada golak. Paham ini insya Allah? Nah, ahuka min kaulika. Contoh ahuka dari ucapan antuk. Ja'a Zaidun ahuka. Ahuka badal dari siapa? Ahuka badal dari apa? Zaidun. Dipahami ini? Paham ini? Bahkan mereka juga bilang ini ahuka bisa atau bayan. Mereka juga bilang ini ahuka bisa atau bayan. Anda paham? Karena badal itu bisa diirob sebagai atau bayan secara makna. Coba lihat. Ja'azai. Datanzai. Ahuka. Ahuka apa fungsinya? Untuk menjelaskan siapa itu Zai. Oh saudara kamu. Paham gak? Paham gak? Jadi badal bisa juga diirob siapa? Atau bayan. Setelah antum tahu tadi atau bayan. Paham? Setelah antum tahu siapa? Atau bayan. Maka nanti ada contohnya di buku-buku di atas insya Allah yang antum akan dapat. Aku sama billahi Abu Hafs Umar. Nah, ini contoh. Aku sama billahi Abu Hafs Umar. Atau Umar Abu Hafs. Ini Abu Hafs yang kedua. Paham? Itu bisa di-rob sebagai apa? Bisa badal. Badal dari Umar. Paham gak? Bisa juga apa? Atau bayan. Dan dia datang menjelaskan siapa itu Umar? Abu Hafs. Atau kalau antum dahulukan Abu Hafsnya. Aku sama billahi Abu Hafs Umar. Sebagai apa Umar? Dua i-robnya. Bisa antum i-rob badal. Bisa juga antum i-rob apa? Atau bayan. Itulah fungsinya. Oh, atau bayan masuk di mana-mana. Yang penting dia datang untuk apa? Menjelaskan. Dipahami itu ini. Paham ini insya Allah. Itu nanti. Makanya atau bayan tidak dibuat sebagai atau. Atau bayan mereka kadang tidak bilang sebagai apa? Atau. Karena itu tadi bisa dirob. Bisa antum jadikan tamis. Bisa antum jadikan dia badan. Paham enggak? Makanya jarang ya irob atau bayan. Rata-rata kalau dibilang ini matu, ini diatopkan rata-rata apa? Atau nasab. Rata-rata. Kalau atau bayan bisa diirob dengan karena dalam menentukan kedudukan sebuah kata ketika baca kitab Al-Qur'an atau apa nah? Paham? Kita hanya satu kita irob. Kita hanya irob apa? Satu. Kita bilang kalau marfu ya, bilang ini marfu atau bayan atau antum bilang marfu badal. Paham gak? Tidak dibilang dua. Misal dipahami kan? Itu dalam irob. Wabada al-musonnifu minha bilfa'ili. Wabada al-musonnifu minha bilfa'ili. Musonnif penulis. Bada'a memulai minha darinya bilfa'il dengan fa'il. Kenapa? Li'annahu aslun marfu'an. Karena dia adalah asal marfu. Ini tentunya nanti insya Allah antum akan tahu perselisihan mana yang asal, fa'il atau mubtada. Paham gak ini? Nanti antum akan tahu karena sebagian ulama bahasa seperti penulis ini memulai dengan fa'il. Nanti di qatur nada dia mulai dengan mubtada khobar, bukan dengan fa'il. Paham? Karena para ulama berselisih tentang apa aslinya. Asal daripada apa? Marfu. Marfu tidak ada perbedaan. Hanya fa'il, naibul fa'il, mubtada khobar, kan begitu. Cuman apa pokok dari marfu? Ada menyatakan fa'il, ada menyatakan mubtada khobar. Paham enggak? Itu perselisihan saja, mana yang asalnya? Lianna aslul marfu'at indal jumhur. Beliau isyaratkan adanya perselisihan. Menurut pendapat siapa? Jumhur. Tahu jumhur? Apa itu jumhur? Hah? Mayoritas ulama fi ulama bahasa. Kalau bilang jumhur di bahasa, ulama bahasa. Kalau di fikih berarti ulama fikih. Kalau di hadis, ulama hadis. Kalau di tafsir, itu hati-hati. Begitu maksudnya. Jangan sampai tuh kira ulama, orang ulama tafsir bilang ini pendapat mayoritas. Oh, berarti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, bukan, salah sambung. Paham? Kalau ada yang bilang begitu ya jaka sembung bawa golok. Paham kan? Iya. Paham kan? Jadi harus hati-hati. Nanti siapa yang bilang jumhur? Ah, ini ulama bahasa maksudnya. Wasatamurrubika sasin-sin. Menunjukkan tamuru adalah fi'il mudhari. Wasatamur dan akan. Tasin akan maknanya. Ya tak? Akan. Akannya dekat. Sudah lewat pembahasannya? Kalau sin akannya dekat. Wasatamurru dan akan lewat. Ya, sebentar lagi. Paham? Bika kebersama kamu hadis sabatu. Tujuh ini mufassolatan dirinci baban-baban, bab per bab, bab demi bab, bab setelah bab. Paham gak ini? Iya. Insyaallah ta'ala. Dah? Sekarang babul fa'il. Rinciannya. Babul fa'ili. Bab fa'ili. Alhamdulillah Ahmad telah kembali. Qala beliau berkata, babul fa'ili. Kenapa terlambat Ahmad? Tum ini sengaja. Paling murja'a ini masih lama. Sengaja. Ah, jujur. Tidak ada terbeti dalam hati antum murja'a ini. Tidak ada. Babul fa'ili, bab fa'il. Qala babul fa'il, beliau berkata bab fa'il. Al fa'il, apa itu fa'il? Huwa al ismul marfu al madhkuru qablahu fi'iluhu. Langsung beliau katakan begitu. Dia adalah isim, berarti harus isim. Marfu hukumnya dirofa. Tak? Hukumnya dirofa, ciri-cirinya al-madhkur qablahu, yang disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Artinya dia terletak setelah fi'il. Fi'ilnya apa dulu? Fi'il ma'lum. Kan nanti ada naibul fa'il terletak setelah fi'il majrur. Paham pengertian ini? Dia isim marfu al-madhkur yang disebutkan qablahu, sebelumnya, sebelum fa'il itu. Hu-nya kembali ke fa'il. Yang disebutkan sebelum fa'il itu fi'iluhu, fi'ilnya. Iya, fi'ilnya. Jelas ini insyaallah? Alhamdulillah. Aku katakan al-fa'ilu lugotan, seperti biasa, belakang jelaskan secara bahasa, baru nanti ikut secara istilah yang dikasih oleh penulis. Aku katakan al-fa'ilu lugotan, fa'il secara bahasa. Fa'il secara bahasa min man au jadal fi'la. Itu fa'il. Kalau dibilang fa'il, ini fa'il, apa artinya? Dia itu adalah man, orang yang au jada, mengadakan, melakukan al fi'la. Orang yang melakukan pekerjaan. Itu namanya siapa? Fa'il. Paham secara bahasa? Fa'il secara bahasa apa? Orang yang mengadakan apa? Pekerjaan. Pelaku. Ya itu bahasa kita. Singkatnya. Pelaku itulah apa? Fa'il. mudah sekali masya Allah. Wastilahan secara istilah, madakarohum musonifu, apa yang disebut oleh penulis di matan, ya enggak? Itulah secara istilah. Wahubikaulihi dengan ucapan beliau rahimahullah, huwal ismu ila akhirihi, sampai akhirnya tadi di matan, huwal ismul marfu'ul makuru qoblahu fi'luhu, itulah fa'il. Jelas, beliau akan terangkan pengertiannya itu. Faqauluhu al-ismu, perkataan beliau namanya fa'il itu harus isim. Apa yang dimaksudkan? Kharaja bil fi'il wal harf, keluar dengan perkataan itu fi'il dan apa? Huruf. Namanya fi'il atau huruf tidak akan pernah menjadi fa'il. Jelas. Fala yakunu wahidun minhuma fa'ilan, maka salah satu dari keduanya, wahid minhuma, salah satu dari keduanya, la yakun, tidak akan pernah menjadi. Nah, la tidak, yakun menjadi. Bah, la yakun tidak akan pernah menjadi fa'ilan, tidak pernah, tidak akan pernah menjadi fa'il. Jelas? Jelas? Paham ini? Paham ini? Wa qawlu al-marfu, perkataan yang beliau dia marfu, namanya fa'il itu marfu. Apa yang maksudnya? Kharaja bil mansub wal majrur, keluar dengannya yang mansub dan majrur. Kalau ada kata yang mansub dan majrur, jangan coba-coba mengatakan itu adalah fa'il. Salah sekali. Fala yakunu wahidun minhuma fa'ilan, hanya di copy saja katanya kan. Fala yakunu wahidun minhuma fa'ilan, tidak akan pernah terjadi salah satu dari keduanya sebagai fa'il. Tidak bisa. Itu marfu dan mansub. Wa qawlu al-makur qablahu fi'luhu, perkataan beliau disebutkan sebelumnya fi'ilnya. Kharaja bil mubtada wal khobar wa baqiyatul marfu'at, keluar dengannya mubtada dan khobar dan sisa marfu' yang lain. Iya enggak? Tak? Lihat mubtada, apakah dia diawal oleh fi'il? Hah? Tidak kan? Bukan fa'il. Isim kana, tak? Khobar inna, tidak ada. Tidak ada, alhamdulillah. Fa innal mubtada'a matalan ismun marfu'un, sesungguhnya mubtada misalnya ismun, dia adalah isim marfu' yang dirofa, tapi walam yuzkar qablahu fi'ilun aslan, tapi tidak disebutkan sebelumnya fi'il asalnya. Iya kan? Tak, pada asalnya memang mubtada itu tidak akan pernah disebutkan apanya? Hah? Fi'il sebelumnya. Jelas ini? Imran? Selesai. Tinggal contoh. Wa misalul fa'ili qauluka, contoh fa'il ucapan antum, qoma bakrun. Mana fa'il? Hah? Bakrun. Doroba Muhammadun Zaidan. Mana fa'il? Hah? Muhammadun. Wa qawlu ta'ala, seperti kebiasaan beliau ya, contohnya itu selalu ada contoh, biasa ada ayat. Kecuali tidak ada ayat seperti itu. Paham? Tidak ada ayat yang terkait dengan itu, belum tidak sebutkan. Waja'a rabbuka. Mana fa'il? Fakullu min, maka setiap dari bakrun wa Muhammadun wa rabbuka fa'ilun. Fa'ilia li'anna husmun marfu'un taqaddamahu fi'iluhu alwaqi'u minhu wa huwa qama wa daraba wa ja'a. Nah, dia adalah fa'il karena dia isim marfu yang diawali dia itu oleh fi'ilnya. Alwaqi'u minhu, yang terjadi darinya. Ya kan, fi'il itu kan terjadi dari fa'il. Iya enggak? Lihat tadi. Lihat contoh tadi. Koma bakrun. Itu koma terjadi pada siapa? Terjadi dari siapa? Hah? Bakrun. Paham? Al-waki minhu. Apa artinya al-waki minhu? Fi'il yang terjadi darinya. Tahu fi'il yang terjadi darinya? Artinya perbuatan yang disebutkan sebelumnya itu dilakukan oleh siapa? Fa'il. Itu maksud itu al-waki minhu. fi'il yang disebutkan sebelumnya waqi terjadi minhu, darinya. Nya kembali ke siapa? Fa'il. Terjadi dari fa'il. Paham enggak? Paham enggak? Nah, saya bilang begini, apa itu? Apa yang terjadi tadi? Apa yang terjadi? Pukul dan pukulan. Ini pukulan terjadi dari siapa? Dari saya. Bilang dari kamu. Bangga. Anu, dari antum, bangga. Dan ini, nah itu tadi. Apa itu? Pukulan terjadi dari siapa? Darinya, nya saya yang melakukannya. Tak? Tadi, doroba Muhammadun. Apa tadi contoh kedua? Doroba Muhammadun Zaidan. Ada pukulan kan? Disebutkan sebelumnya. Terjadi dari siapa? Dari Muhammad. Untuk siapa? Zaid. Jadi, perhatikan nih. Bahasa Arab nanti, ya perhatikan baik-baik. Ada kata nanti. Al-Waqi minhu. Al-Waqi. Ya, Al-Waqi alaihi. Ini beda maknanya nih. Kalau tahu apa? Waqi minhu terjadi darinya. Artinya dia yang melakukan. Artinya dia yang melakukan. Tapi kalau dibilang al-waqi alai, berarti dia dijatuhkan atasnya. Berarti dia siapa ini? Kalau fa'il, ini takdirnya. Kalau begini takdirnya, ini kan fa'il. Ini apa? Fa'il. Tapi kalau dia bilang al-waqi alai, pasti ini adalah siapa? Maf'ul bi. Nah, ini beda takdirnya. Paham nih? Hati-hati nanti. Jadi lihat ininya. Lihat huruf jar setelahnya. Banyak kata dalam bahasa Arab tergantung huruf jarnya. Banyak kata dalam bahasa Arab tergantung apa? Huruf jarnya. Dan berubah maknanya. Paham ya? Berubah maknanya. Tergantung ini. Tergantung ini. Tergantung apa? Ini. Paham gak ini? Sama kalau dalam hadis misalnya dapat kata da'a. Ya? Da'a lahu. Da'a alaihi. Ini beda maknanya ini. Nah, beda. Ini nanti, makanya nanti kalau terjemah, lihat huruf jarnya itu. Itu antum perhatikan. Kalau da'a lahu, dia mendoakan kebaikan untuknya. Kalau da'a alai, dia mendoakan keburukan untuknya. Paham gak ini? Tergantung huruf jar. Sama dengan juga nanti kata rogiba. Rogiba. Ini rogiba, kata yang bermasalah. Hati-hati. Kalau dia bilang rogiba fi, ada rogiba anu, sama-sama huruf jar, tapi beda artinya. Kalau rogiba fi, dia cinta. Kalau rogiba anu, benci. Paham ini? Tergantung huruf jar, tapi tidak banyak kata seperti itu. Hati-hati. Paham kan? Tidak banyak. Jelas ini. Jadi ini yang lihat. Al-waqi minhu artinya dia yang melakukannya. Dia pelakunya. Jelas ini. Jelas ini. Alhamdulillah. Iya. Bahwa koma, yaitu kejadian disebut sebelumnya adalah koma, berdiri, doroba, pukul, ja'a, dan da'a. Paham? Paham ini? Insya Allah. Ini juga fungsinya nanti antum tahu secara bahasa ini. Ketika dikata, wa ja'a rabbuk. Ja'a rabbuka. Ini siapa yang datang? Jarob buka, siapa yang datang? Hah? Rob. Ketika antum tahu begitu, berarti betul terjadi bahwa Rob yang datang. Paham? Ini pemahaman dasar untuk akidah yang benar. Karena nanti ada orang menafsirkan, kalau antum belajar akidah, ada orang menafsirkan, datang malaikat Robmu. Datang perintah Robmu. Padahal disebutkan dalam ayat siapa? Waqi'minu. Betul-betul terjadi dari darinya, bukan dari yang lain. Paham? Bukan datang perintahnya, bukan datang malaikatnya, memang dia yang datang. Anda paham gak ini? Dipahami? Ini pemahaman dasar. Ya, ini enaknya kalau kita baca buku bahasa ahli sunnah, karena langsung dipahamkan dengan yang bagus. Paham gak ini? Kenapa kita pilih tupa wasobia? Jangan pilih tupa sania, karena itu yang karangnya masalah. Anda paham? Walaupun misalnya orang sudah sebiasa baca, tapi kan kalau ada buku ahli sunnah kita cukupkan. Supaya pemahamannya apa? Langsung lurus. Jelas kan? Alhamdulillah. Fa selesai fa'ulina mimma taqaddama. Fa'il itu mudah saja. Ya, fa'ulima mimma taqaddama, maka diketahui dari apa yang telah lewat. Annal fa'ila la yakunu illa isman. Annal fa'ila la yakunu illa isman. Bahasanya fa'il itu tidak akan pernah ada kecuali pasti sebagai apa? Berupa apa? Isim. Enggak bisa yang lain. Wala yakunu illa marfu'an, dan enggak akan pernah bisa ada fa'il kecuali pasti dia di rupa. Wala yakunu illa mu'akhkharan anil fi'li, dan tidak akan pernah ada fa'il kecuali pasti diakhirkan dari fi'ilnya. Artinya namanya fa'il itu terletak setelah fi'il. Tah? Antum dapat katain misalnya ini. Zaidun daraba. Zaidun daraba kalban. Mana fa'il? Hah? Antum dah bilang Zaid? Hah? Zaidun daraba kalban. Mana fa'il? Hah? Hah? Apa? Mustatir. Bukan Zaid? Bukan. Sambil itu. Kenapa bukan Zaid? Tidak terletak setelah fi'il. Paham enggak? Paham enggak? Nanti akan ditegaskan di mutamimah. Kalau nampak, nampak bagi antum, sepertinya ini di depan fa'il secara mana? Maka tahuilah bukan dia. Bukan dia. Di mutamimah nanti akan diperjelas itu. Misal dipahami ini. Nah, kita ya jangan dulu disinggung. Iya kan? Hanya sekedar lewat saja. Selesai, alhamdulillah. Aksamul fa'il. Lanjut tak? Masih 4 menit. Ini pembahasan aksamul fa'il. Dia terangkan makna domirnya yang lama. Dia terangkan makna domirnya yang lama. Kata beliau bahwa ala kismain, dan dia terbagi dua, sama dengan buku sebelumnya. Kalau antum meroja bisa lebih singkat sebelumnya. Dohirun wa mutmar. Ada fa'il dohir, ada fa'il berupa domir. Fa dohirna kolika. Dohir contoh ucapan antum. Koma Zaidun. Mana? Wayakumu Zaidun. Mana? Wakoma Zaidani. Mana? Wayakumu Zaidani. Mana? Beliau contohkan selalu dua ya. Madi mudori. Nah, kemudian beliau contohkan juga fa'il dalam bentuk mufrad, musanna, jamak, beliau akan datangkan semua. Makanya panjang. Waqama zaiduna mana? Waikumu zaiduna mana? Waqama rijalu mana? Waikumu rijalu. Qamat hindun. Contoh untuk mu'annas. Contoh untuk siapa ini? Mu'annas. Watakumu hindun. Qamat hindan. Qamatil hina hunud. Hunud. Watakumul hunud. Waqama aku. Contoh untuk siapa ini? Asmaul Khomsa, perhatikan baik-baik, konsentrasi. Wa yakumu ahuk. Qama gulami. Untuk apa ini? Domanya apa? Muqaddar. Domanya bisa sembunyi juga itu fa'il. Kalau ya mutakallim. Ya? Wa yakumu gulami. Wa ma asbaha dzalik. Dan apa yang serupa dengan ini? Ya? Dan apa yang serupa dengan contoh itu? Wal mutmar. Dan bisa juga fa'il berupa apa tadi? Domir. Domir menjadi fa'il berapa? Wal mutmar itna asyara. Fa'il yang berupa domir ada 12. Langsung beliau kasih semua antum. Siapa itu? Nahu dorobtu. Contohnya dorobtu. Dorobna. Dorobta. Dorobti. Dorobtu tadi mana fa'il? Dorobna. Dorokta, dorokti, doroktuma, doroktum, doroktunna, doroba, mustatir huwa. Domir yang tersembunyi, takdirnya apa? Huwa. Dorobat, domir mustatir, takdirnya apa? Hiya. Dari mana kita bisa bedakan ini huwa sama hiya? Hah? Tak tanisnya, itu fungsinya. Doroba. Mana fa'il? Doroba. Hah? Alif. Alif. Doroba alif itu fa'il. Tahu gak? Domir sukun. Kan domir menjadi fa'il ada dua tuh. Ada domir berharokat, ada domir sukun. Paham gak? Ada domir berharokat, ada domir sukun. Harokat seperti takna tadi. Ya, kalau sukun ya seperti waw, alif. Doroba. Dorobu. Dorobna. Dorobna. belum niswa. Jelas ini. Antum lihat contoh itu. Tasrifnya mulai dari dorok tu, dorok na, dorok ta. Paham? Ya, tasrif di Arab itu mulainya dari yang paling ma'rifah sampai yang nak yang ma'rifah juga, tapi lebih ma'rifah kepada yang lebih. Paham? Karena tasrif di Arab itu tidak sama dengan tasrif kita. Kalau kita yang sudah hafal doroba, doroba, dorobu, ini pusing menghafal ini. Karena orang Arab kalau tasrifnya dorobtu, dorobna, dorobta, dorobti, dorobtuma, dorobtum, dorobtunna, doroba, dorobat, doroba, dorobata, dorobu, dorobna. Pusing, kenapa? Karena kita otaknya sudah bentuk oleh NU. Paham? Iya, kita kan belajar tasrif, tasrifnya siapa? NU. Paham enggak ini? Ya, jadi kita pusing lagi kalau belajar kitabnya, Pak. Bahasa? Paham ini insyaallah? Iya, dipahami ini. Ah, ini tasrif yang benarnya kalau ahli bahasa. Karena dalam tasrif itu dhamir dimulai dari paling ma'rifah. Nah, dhamir kan ada tingkatan. Ada dhamir mutakallim, dhamir mukhatab, dhamir ghaib. Yang paling ma'rifah dhamir mutakallim, pembicara, kan dia paling ma'rifah. Yang kedua yang diajak bicara, orang yang diajak bicara. Yang kedua, ketiga yang dibicarakan. Ma'rifah juga, tapi tidak lebih ma'rifah daripada siapa? Mutakallim sama mukhatab. Maka dia dulu disebutkan baru yang lain. Jelas ya? Jelas ini berarti? Paham matan? Paham ini matan? Paham? Alhamdulillah. Sudah dulu? Alhamdulillah, nanti insya Allah berarti tinggal baca satu-satu.